Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ikhwani wa akhawati fillah ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana fi hadhihi al-laila naltaqi marratan ukhra fi ta'limina lil-lughati al-arabiyyah. Kita bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab di mana kajian ini sempat terputus dua kali pertemuan. Ya, insyaallah malam ini kita lanjutkan karena ada gangguan kesehatan saya sendiri. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'in al-kiram wal musyairul haiba, kita sudah sampai kepada nas, yaitu pelajaran yang ke-15, masih berkisar muraja'ah al-qawaid nahwiyah, yaitu mengulangi kembali, memuraja'ah kembali qawaid-qawaid nahwu yang sudah pernah antum pelajari dari mulai jilid 1, jilid 2, sekarang ini jilid yang ketiga, sudah mau hampir selesai buku ini. Kalau tidak salah nas yang kita baca pada beberapa pertemuan lalu dan kita muraja'ah kaidah-kaidah yang ada dalam tersebut, ini belum tuntas, ya, ini belum tuntas. Kita ulang kembali saja, yaitu kata yusallimul muraqibu wa yakhruju, dari situ kita ulang kembali dari situ. Nanti saya akan tanya kembali kaidah-kaidah yang ada dalam nas ini, tentu kaidah yang sudah pernah kita pelajari. Taib, tafadhali akh. Naam. Kita persilakan untuk para pendengar membahasara. Iya, langsung ya, baca nas dulu, nanti baru saya akan tanya kaidah yang sudah pernah dipelajari. Naam, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Baik, silakan Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada yang sudah biasa masuk di pelajaran Bahasa Arab Jilid ketiga, ataupun Anda pendengar maupun pemirsa yang baru mengikuti program bimbingan Bahasa Arab ini dapat menghubungi di layanan-layanan telepon untuk berlatih membaca nas yang ada, dan nanti akan beberapa pertanyaan disampaikan oleh Ustadz yang dapat Anda jawab. Barakallahu fikum, kita akan menyapa untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi di malam hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barakallahu fikum ya Ustaz. Wa iyyaka. Barakallahu fikum. Yusallimul muraqib. Naam. Yusallimul muraqib wa yakhruju. Ya Ahmadu, iqra'il ayatal waridata fid darsi. أحمد يقول بعد الاستعادة والبسملة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محمد الآية السابعة. نعم أنا أستمر. طيب لحظة يا أحمد. نعم ini sebelum masuk ya. Nah, tetap dia dibaca Ahmadu, setelah masuk ia juga Ahmadu. Apakah ada perbedaan hukum? Ada, Ustaz. Ada. Nah. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini kalau dimasuki huruf nida, iya. Dia sebagai isim munada. Hukumnya mabni ala dhamm, ya Ustaz. Mabni ala dhamm. Iya, betul. Jadi kalau dia dimasuki oleh ia, ya Ahmadu, itu mabni ala dham, walaupun dari sisi zahir tidak ada perubahan. Sebelum dan sesudah masuk tidak ada perubahan. Ahmadu talibun, misalnya Ahmadu talibun mujtahidun, di situ dibaca tetap baca Ahmadu. Kenapa? Mamnu' minas sarfi. Akan tapi dia mu'rab. Mu'rab adalah berubah. Ya, di akhirnya bisa Ahmadu, terkadang bisa Ahmada. Nah, di sini ketika masuk ya, tentu bacaannya adalah ya Ahmadu, tidak bisa dibaca ya Ahmada. Nah. Ya, ini katakan mabni. Ya. Mabni ala dhom. Baik. Baca selanjutnya. Limadha? Limadha jujimatil af'alul waridatu fi hadhil ayati ya fadilatal syekhi? Naam. Istamiri, ini kesalahan sudah kita tanya ini. In adatu syartin tajzimu fi'alaini. Nahwu in tajtahid tanjah. In tadhab ila suqi adhab ma'aka. Tayyib, lahza. Naam. In adatu syartin. Hal hadhi jumlah am lasat jumlah? Apakah dia jumlah atau bukan jumlah? Jumlah ya Ustaz. Jumlah, ai jumlah? Jumlah ismiyah. Ainal mubtada? In. Nah, jaid. Nah, ini namanya lil hikayah. Yaitu kata in itu menceritakan kata in. Mengungkapkan kata in apa adanya. Jadi ibaratkan dinukil. Iya, jadi in di situ sekalipun dia huruf, tapi karena dia menceritakan tentang in, maka in itu posisinya sebagai mubtada. Subjek, iya. Jadi in dia huruf ya, Ustaz, tapi dia sedang dalam konteks diberitakan seperti. Iya, diberitakan. Dia bukan in ini bukan menjazamkan kata setelahnya. Nah. Tapi menceritakan kata in. Nah. Jadi in ini posisinya sebagai mubtada. Nah. Ya. Jadi in ada. Nah. Baik, mana khabarnya? Ada tu syartin. Iya, itu ada tu itu khabarnya. Syartin mudhaf mudhaf ilaih. Iya. Kemudian in adatu syartin tajzimu fi ilaini. Baik. Selanjutnya. Ini sudah ya. Wa yusammal awwalu fi'la syarti wal akharu jawab syarti. Baik, yusamma ini fi'il apa namanya? Fi'il majhul ya. Fi'il mudhari majhul. Iya. Marfu atau mabni? Fi'il mudhari marf. Kan sering kita pakai istilah, pakai sering istilah apa? Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Sering apa ungkapan ini diungkapkan untuk fi'il majhul. Mabni ya san. Apakah fi'usam fi'il majhul ini mabni? Marfu ya. Apa mu'rab misalnya? Mu'rab. Nah. Nah, kalau dia mu'rab, kenapa ada istilah ada mabni? Itu belum dapat ya san. Oh, belum dapat ya. Jadi istilah mabni itu adalah menjelaskan bentuk fi'il itu dalam bentuk majhul kata apa? Pasif. Iya. Bukan fi'il itu apa? Mabni lawan daripada mu'rab. Iya. Nah. Jadi kalau ada istilah fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul, itu maksudnya adalah menjelaskan bentuk fi'il itu adalah dia bentuk fi'il majhul. Iya, itu arti mabni di situ. Dibangun atau dibentuk untuk majhul. Ya. Bukan hukum fi'ilnya. Oh, ya, kalau hukum fi'il ini mu'rab. Ya, ada kalanya dia marfu, ada kalanya dia mansub, ada kalanya dia majzum. Karena dia fi'il mudhari. Ya. Yang tidak dimasuki oleh nun taukid atau nun niswah. Tapi kalau diistilahkan fi'il mudhari mabni. Ya, mabni majhul marfu'un wa la tarfi. Oh. Nah, gitu untuk mengirabkan. Oh. Ya, atau singkat fi'il mudhari mabni majhul. Rata-rata diirab sampai di situ. Kalau mau jelas lagi, fi'lul mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Iya. Mana min dhuhuriha? Apa? At-ta'adzuru. Udzur. Jadi irabnya sama seperti irab isim maksur. Isim maksur isim yang diakhiri dengan apa? Alif. Dengan alif. Lazimah. Seperti al-mustashfa Musa, nah itu irabnya pakai istilah at-ta'adzur, at-udzur, artinya tidak mungkin bisa menampakkan tanda irabnya baik dhamma, fathah maupun kasra. Nah, demikian juga di sini fi'il mu'tal akhir yaitu fi'il naqis diakhir oleh alif juga tidak bisa dinampakkan harakat dhammahnya maupun fathah ketika manzum. Ya, kalau majzum itu di bawah huruf ilatnya. Ya, kalau majzum. Baik, itu fi'il majhul. Fi'il majhul mengendaki apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il apa arti naibul fa'il? Pengganti dari pengganti fa'il. Berarti fa'ilnya ada tidak? Ada, Ustaz. Loh, kalau ada berarti enggak. Enggak ada naibul fa'il. Oh iya, makanya dikatakan naibul fa'il karena fa'ilnya tidak ada. Naam. Dibuang fa'ilnya. Ya. Artinya tidak disebutkan dalam kalimat. Ya. Tapi disebutkan naibul fa'il yang kita sebut. Ya. Penggantinya dikatakan naibul fa'il. Naam. Naib itu kan pengganti, naib. Naam. Naibul mudir. Iya. Ketika mudirnya tidak ada, wakilnya yang menggantikan. Nah, ini dikatakan naibul fa'il. Naibul fa'il itu berasal di antaranya apa? Berasal dari maf'ul bih. Iya. Maka naibul fa'il itu hukumnya sama seperti hukum fa'il. Karena dia menggantikan fa'il. Status hukumnya sama seperti hukum fa'il. Bagaimana hukum fa'il? Marfu. Marfu. Naib fa'il juga marfu. Terus kalau fa'ilnya mu'anas, bagaimana fi'ilnya? Fi'ilnya? Fi'ilnya harus menunjukkan tanda mu'anas kan? Ada. Bahwa pelakunya ada mu'anas. Kalau fi'il madhi, di akhir oleh ta ta'nis. As-sakinah di akhir. Kalau dia fi'il mudhari, tanya di awal. Seperti qalat. Fi'il madhi kan? Qalat jadi qalat. Kalau mudhari, ta'kulu. Nah, menunjukkan bahwa pelaku itu adalah mu'annas. Kalau dia bukan dhamir ya, mu'annas. Nah, demikian juga kalau naib fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga harus, harus menunjukkan bahwa naib fa'il itu mu'annas. Berarti harus fi'ilnya apa? Ada ta ta'nis kalau fi'il madhi atau ta di awal kalau dia fi'il mudhari. Singkatnya adalah sama hukumnya seperti hukum fa'il. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mana naibul fa'il di sini? Naibul fa'il al-awwal. Al-awwalu. Taib. Fi'la? Fi'la. Jadi apa dia? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Tapi kan maf'ul bih kan sudah menjadi naib fa'il. Tapi kan di sini ada dua, Ustaz. Oh iya. Jadi ada kalanya fi'il menghendaki dua objek. Dua objek. Ya, seperti a'ta. Arti a'ta? Naam, a'ta yu'ti. Apa arti a'ta? Memberi. Memberi. Nah. Ya kan? Tentu ada dua objek. Yang pertama, orang yang diberi. Yang kedua, sesuatu yang diberi. Berarti dua objek. Nah. Contoh. A'ta al-ghaniyu al-faqira. Apa? Al-mala. Baik. Ada baiknya saya tulis dulu. Naam. Ya. A'ta, baik dia fi'il madhi atau fi'il mudhari sama saja, menghendaki dua macam maf'ul. A'ta al-ghaniyyu. Al-ghaniyyu. Arti al-ghaniyyu? Orang kaya. Orang kaya. Ar-rajul al-faqir. Ya. Apa diberikan? Kepada al-mala. Nah, al-ghaniyyu orang kaya sebagai apa? Fa'il. Mana objek pertama di sini? Ar-rajul. Ini apa? Maf'ul bih awal. Maf'ul awal. Maf'ul bih pertama. Al-faqira sebagai apa? Na'atun. Na'at ya, atau sifat. Iya. Al-mala maf'ul. Nah, ini dia. Al-mala apa? Maf'ul sanin. Maf'ul yang kedua. Objek yang kedua. Maf'ul sanin. Nah, ini dia. A'tal ghaniyur rajul al-faqir al-mala. Apa artinya? Orang kaya itu telah memberikan laki-laki yang miskin akan harta. Hartanya. Jadi yang dibeli apa? Harta. Kepada siapa diberikan? Kepada laki-laki yang miskin. Ini laki-laki. Jadi ini maf'ul awal, ini maf'ul sanin. Jadi harus tahu juga apakah fi'il itu membutuhkan dua objek atau tidak? Nah, iya. Nah, ini juga termasuk kajian ilmu nahwu. Baik. Jadi ketika maf'ul aw, ketika fi'il ini dijadikan majhul. Nah. Majhul. Nah. Kalimat pasif. Di. ya kan, diberikan. Iya. Nah. Bagaimana ini kaedahnya? Apa namanya? Dom. Domma awaluhu. Awaluhu wa. Jadi o. Ma qabla akhir. Apa? Domma awaluhu. Domma awaluhu. Wa futihat ma qabla. Ini fi'il madhi. Wakusirah. Iya. Wah. In mana sebelum akhir? Ta. Wakusirah ma qabla akhir. Itu kaedah untuk fi'il madhi. Nah. Wakusirah ma qabla. Qabla akhirnya ta. Jadi o. Tia. Oh, tia. Oh iya, ini kena kasra. Iya kan? Nah. Iya, jadi o tia. Jadi akta menjadi o tia. Ya, o tia. Ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi kan kalau tidak bersambung apa-apa kan mabni al-fathah kan? Nah, Ustaz. Nah. Kataba akala. Di sini fathah. Fathah tidak berat bagi ya. Jadi u'tiya. Nah. Nah, sekarang mana fa'ilnya? U'tiya al-ghaniyu. Nah, coba ubah menjadi majhul. U'tiya al-ghaniyu ar-rajul al-fadukar. Tiyal ghaniyu ar-rajulal faqira mala. Tiyal rajulul faqiru al-mala. Iya, kalau sudah kalimat pasti itu fa'il itu iya. Tidak ada lagi, dibuang iya. Fa'ilnya. Jadi ketika fa'ilnya dibuang, karena dia fi'ilnya majhul. Nah, ini kaedah Arab berbeda kalau kaedah kita. Kalau kaedah kita kalimat pasti fa' pelaku pun disebutkan. Nah. Iya kan? Iya, betul. Nah. Anak itu dipukul oleh, iya kan? Nah. Anak itu dipukul oleh, iya. Nah. Saya diberi oleh, iya. Oleh kan dikemplakukan, disebut juga pelakunya. Berbeda kalau bahasa Arab, itu pelakunya dibuang. Jadi al-ghani ini dibuang. Nah. Nah, kamu ketika dibuang maka maf'ul. Nah, kalau dua-dua maf'ul, berarti maf'ul pertamanya yang menjadi nah, pengganti fa'il. Nah. Nah, dekatkan. U'tiyar. Rajulu. Nah, sekarang bagaimana harakatnya? Jadi marfu. Marfu. Kenapa? Karena fa'il marfu. Nah. Maka naib fa'il juga marfu. Nah. Nah. Sama hukumnya. Kemudian, di sini al-faqir. Al-faqir na'at. Marfu. Nah, al-faqir na'at. Na'at. Dia marfu. Kenapa marfu? Karena ngikut. Ngikut. Ini marfu, dia marfu. Itu na'at. Nah. Sama seperti ini mansub, ini mansub. Nah. Dia ngikut ke sini. Nah. Itu na'at. Nah. Kata sifat. Al-faq. Nah, ini maf'ul yang kedua. Al-mala. Al-mala. Ini tidak berubah. Tidak diubah. Tetap dia mansub. Karena, kenapa mansub? Ya. Kenapa mansub? Karena yang jadi... Karena yang jadi na'if fa'il itu adalah maf'ul pertama. Maf'ul kedua tidak. Nah. Iya. Maka di sini, yusamma... Ini bentuk fi'il mudhari. Kalau mudhari apa? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Sebab akhirnya fatah. Jadi yusamma. Nah. Kalau yu'ti, yu'ta. Yu'ti. Iya. Iya. Ini fi'il mudhari-nya yu'ta. Ini kan yu'ti. Iya kan? Nah. Majhulnya adalah yu'ti. Yuk, wa futiha ma qabla. Dikatakan sebelum akhir. Nah, ini ta. Nah, sekarang bagaimana yang tadinya yu'ti ya? Sekarang bagaimana ini? Yuk. Alif. Nah. Maka tidak ada titik di sini. Nah. Karena sudah jadi alif. Dari mana tahu alif? Karena sebelumnya fathah ini. Nah. Ini ya, di mana tahu ya? Sebelumnya kasrah. Nah. Yu'ti. Nah. Nah, cuma ini tidak diharakatkan dhammanya. Yu'tiyu tidak. Nah. Kenapa? Karena dia sakil berat. Ini iratnya apa? Muqaddarah, ditakdirkan di situ. Kena ya, berbeda fathah. Nah. Kalau fathah ringan. Nah. Diharakatkan, u'tiya. Nah, ini dia fi'il majhul, yuqta. Nah. Ini majhul. Nah. Pasif, ini aktif. Ya, memberi. Ini apa? Diberi. Nah. Baik. Jadi, wa yusamma al-awwalu fi'il syarti. Terus, wal-akharu... Ma'tuf. Ya, ma'tuf kepada al-awwal. Jawab syarti. Iya. Maf'ul sani. Iya, maf'ul sani. Jadi ataf ke sana kada huruf. Baik, barakallahu fik. Fik barakallahu. Ini soal yang saya sebentar. Nah. Untuk kata ini di ta'ammal amsilata summa ajib an anil as'ilati mustamilan itu sebagai apa ya, Ustaz? Mustamilan hal. Oh, sebagai hal. Mm-mm. Oh, nah. Sahibul halnya dhamir anta. Istakmil anta. Oh, iya, itu sahibul halnya, mustakmilan. Oh, nah. Syukran. Afwan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fik. Baik, berikutnya kita angkat kembali pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk saat ini. Yeah. Nah, silakan di 0218236543 untuk berinteraksi bersama Ustadz dan berlatih dari beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz dan diawali dengan membaca nas yang ada dalam kitab Durusul Ghuh jilid ketiga ini. Barakallahu fik, kita akan angkat kembali untuk penelpon kedua di malam hari ini. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abu Sama di Sama. Nah, dari Sambas Abu Sama. Fadhal. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Usama. Abu Salma. Abu Salma. Sekira Abu Usama ya. Ahlan bik. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Baik, tafadhal. Naam. Tafadhal, iqra. ويسمى الأول في الشرط والآخر جواب الشرط جيد نعم وفي الآية الكريمة فعل الشرط تنصر وجوابه ينصر نعم والفعل يثبت معطوف على ينصر طيب يكفي يكفي nah ini harus mengetahui kaidah ini, uslub ini, supaya kita bisa memahami ya. Jadi memahami suatu tes apa tes nas atau teks itu manakala kita menguasai kaidah. Kalau enggak menguasai kaidah nanti bisa memahami salah. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah wa fil ayatil karimati fi'lu syarti tansuru. Ini jumlah apa ini? Al jumlah kisman. Jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Nah, mana di antara dua jumlah itu masuk uslub ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah al-ismiyah. Akunta 'ala al-yaqin? أو على التردد. نعم مثال. نعم إيش نعم ماذا تعني نعم نعم على التردد أو نعم على على اليقين. يقين. يقين. الحمد لله. طيب من مبتدأنا؟ شبه الجملة. yang mana شبه الجملة؟ وفي الآيات الكريمة. Apakah ada syibul jumlah menjadi subjek atau subjek? Itu mubtada. Enggak ada ya. Iya, justru syibul jumlah itu dia bisa menjadi apa? Menjadi khabar, bukan mubtada. Iya. Bukan mubtada, tapi apa? Menjadi khabar pelengkap. Iya, pelengkap. Jadi khabar itu ada beberapa macam. Pertama, mufrad. Arti mufrad adalah lawan daripada kalimat atau jumlah. Ya, contoh at-tullabu naimuna. Kata naimun itu bukan jumlah. Ya, itu mufrad. Arti mufrad di sini bukan lawan daripada musanna jamak. Lawan daripada apa? Kalimat atau jumlah. Atau bukan syibul jumlah, bukan jar majrur atau dzaraf. Nah, itu khabar yang mufrad. At-tullabu naimun. Tapi kalau yang kedua khabar jumlah. Ada baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Apa contohnya? At-tullabu yanamun. Ada baiknya saya ini ya murajaah kembali maudhu ini. Karena ini termasuk asas ya, fondasi dalam kalimat ini. Ini sangat penting sekali diketahui. Ya. Seperti mubtada'nya fi'lu syarti. Kenapa? Mubtada'nya fi'lu syarti. Iya, itu fi'lu. Kata fi'lu saja, asyarti itu kan mudhaf ilaih ya. Itu hanya keterangan dalam bentuk mudhaf ilaih. Kalau dia apa menjelaskan kedudukan kata dan kalimat, kalau dia bentuk idhafah, penggabungan dua suku kata pertama itu yang menjadi apa kedudukan dalam kalimat. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ya. Tadi apa tadi contoh? At-tullabu apa? Naimu. Mana khabar kata naimun? Naimun ini kan isim fa'il. Apakah kata naimun ini kalimat? Bukan. Itu bukan kalimat ini. Ini kata. Nah, ini katakan khabar mufrad. Arti mufrad bukan lawan daripada musanna dan jamak. Tapi katakan mufrad adalah awal lawan daripada apa? Lawan daripada jumlah, yaitu kalimat, au syubul jumlah jar majrur atau dzaraf. Nah, ini yang khabar. Khabar apa? Mufrad. Sekarang kita bikin khabar jumlah. At-tullabu yanamun. Maknanya sama kan? Tidur juga. Ini tidur, ini tidur. Cuma ini bentuk fi'il. Ini bentuk isim. Yanamun. Fi'il apa ini? Fi'il. Mudhari. Nah, kalau dia fi'il, berarti dia jumlah. Tidak ada fi'il kalau bukan. Tidak ada fi'il, tidak dikatakan jumlah. Kenapa? Karena fi'il membutuhkan fa'il. Artinya setiap fi'il ada fa'il. Tidak ada fi'il tanpa fa'il. Pelaku. Mana fa'ilnya? Ini dia. Waw jama'ah. Ini fa'il. Dhamir. Itu fa'il. Waw jama'ah. Nah, kalau dia ada fa'il, berarti apa? Berarti dia jumlah. Berarti ada fi'il, ada fa'il. Nah, ini katakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita bikin jumlah ismiyah, khabarnya jumlah ismiyah, khabarnya. Kalau ini kan jumlah ismiyah semuanya nih kan, tapi kita bicara tentang khabar. Ini khabar. Bentuknya mufrad, ini bentuknya jumlah fi'liyah. Kita bikin khabar dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah ismiyah. At-tullabu. Kutubuhum katsiratun. Nah ini at-tullabu kutubuhum katsira. Apa artinya ini? Para pelajar itu kenapa? Kitab-kitab mereka banyak. Yang banyak itu pelajar atau kitab? Kitab. Kitab. Berarti kitab-kitab mereka banyak ini kalimat atau bukan? Kalimat. Kalimat. Iya kan? Kitab-kitab mereka banyak. Kan kalimat sudah itu, kalimat sempurna dah. Kitab-kitab mereka banyak. Tapi ini bentuknya apa ini? Jumlah ismiyah. Karena ini kitab ini bukan fi'il kan? Kalau bikin fi'il berarti isim. Kalau isim apa i'rabnya? Di awal isim berarti mubtada kan? Itu mubtada. Ini namanya mubtada kedua. Kenapa dikatakan mubtada kedua? Karena sudah ada mubtada pertama. Nah, ini subjek pertama ini. Nah. Subjek apa? Awal pertama. Jadi untuk membedakan apa antara subjek pertama dan subjek kedua, karena ada dua subjek, dua mubtada sini, maka pakai istilah mubtada awal dan mubtada tsani. Nah, sekarang katsira ini pelengkap, pelengkap, pelengkap untuk tullab atau pelengkap untuk kutub? Kutub. Kutub berarti apa? Khabar, pelengkap. Khabar mubtada terapa? Tsanin, ya kan? Ini kan khabar ini. Ini kan pelengkap untuk kutub. Nah, sekarang mana khabar ini? Khabarnya inilah kedua semua ini, kedua-dua ini. Pelengkap untuk mubtada awal ini kedua-dua ini. Maka dikatakan jumlah penggabungan jumlah mubtada tsanin wa khabarihi adalah khabar mubtada awal. Jumlahnya digabung. Itu apa? Khabar jadi apa? Mubtada. Khabar mubtada awal ini jumlahnya. Wal jumlah itu arti jumlah adalah penggabungan. Nah, inilah contoh apa? Nah, ini pertama bentuk khabar pertama mufrad, yang kedua jumlah fi'liyah, yang ketiga jumlah ismiyah. Yang keempat syibhul jumlah at-tullabu. Syibhul jumlah itu jar majrur dan dharab. At-tullabu fil fasli. Nah, mana khabarnya? Fil fasli. Apa bentuk ini? Syibul jumlah namanya. Jar majrur. Atau dharaf. At-tullabu amamal. Amal apa? Ma'hadi. Amam. Ini juga khabar kan? Bentuk apa? Dharaf. Keterangan tempat. Ini jar majrur. Nah, kalau dia dharaf, ini boleh di awal khabarnya. Nah, dibalik. Nah, fil fasli apa? At-tullabu. ini takdim dengan mendahulukan khabar daripada mubtada. Ini boleh. Karena mubtadanya ma'rifah. Kalau nakira wajib dulukan. Fil fasli tulabun itu wajib. Enggak boleh dibalik. Tapi kalau gini boleh dibalik karena mubtadanya ma'rifah. Khabar syibul jumlah. Demikian juga amamal ma'hadi at-tullabu boleh. Nah, demikian juga ini siapa? Fil. Coba baca kembali. Ayatnya wa fil. Halo? Halo, Bang. Iya. Berapa? Lagi melamun atau apa? Ayatil karimah. Kayak aduh. Atau ketiduran gue enggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Iya. Jangan terlalu tegang ya. Iya. Nah, iya, biasa-biasa saja kajian nahwu itu. Nahwu itu mudah untuk dikaji kok. Iya, enggak susah. Enggak sulit, lebih sulit bikin bakwan atau bakso. Baik, coba baca fil ayatil. Naam. Baca, ikra. Wa fil ayatil karimati. Karimati. Iya. Terus fi'lu syarti. Naam, fi'lu syarti. Coba bandingkan yang ini dengan ini. Fil fasli at-tullabu fil ayatil karimati fi'lu syarti. Sama tidak? Usulnya sama. Sama. Cuma di sini ada na'at aja itu. Ini na'at. Na'at bagi al-ayat kan. Nah, ini kan enggak ada na'at. Ya mau tambah na'at juga boleh nih. Fil faslil wasi' atau fil fasl wasi'. Atau fil fasl wasi'. Di kelas yang luas itu apa? Tullabu bikin bentuk ini idhafah. Tullabu nah, tullabu saf. Mana saf? Kelas. Tullabu safu tsani. Ini lebih panjang lagi. Iya. Nah, fil fasli. Fil fasli wasi. Tullabu safu tsani. Di kelas yang luas itu ada siswa-siswa kelas 2. Nah, paham ini? Nah, kita putus dia. Iya. Jadi ini, ini namanya takdim, mendahulukan khabar. Fil ayah inilah khabar, namanya khabar muqaddam. Dulukan, kenapa dulukan? Nah ini boleh karena dia jar majrur. Sementara mubtada'nya apa? Ini bentuk apa? Ma'rifah dengan kata idhafah. Ini khabar, ini apa? Afan, ini mubtada' mu'akhar. Ini mubtada' mu'akhar namanya. Mubtada' yang diakhirkan. Asyarti jadi apa? Mudafun ilaihi. Mudaf ilaihi. Nah, kalau mau disusun seperti biasa, faslu syar, fas fi'lu syarti fil ayatil karimati. Nah, itu susunan biasa. Artinya apa? Mubtada dulu. Fi'lu syarti fil ayatil karimati. Fi'il syarat ada dalam ayat yang mulia ini. Itu susunan kalau mau dibalik. Apa dikembalikan susunan biasa. Iya. Ya. Ya, jadi fi'lu syarti ini mubtada'nya. Fi'lu syarti. Kenapa? Fil ayatil karimati. Iya. Ini susunan susunan asal. Fi'lu mubtada, ya kan? Mana khabarnya? Fil ayah. Ini khabarnya. Al-kariman ina'at. Ini khabarnya. Apa bentuknya? Syibul jumlah jar majrur. Ini dia tadi. Syibul jumlah jar majrur. Nah. Nah, karena khabarnya syibul jumlah jar majrur, nah, ini boleh dibalik. Khabar dulu, pelengkap dulu. Fil ayatil karimati fi'lu syarti. Belum selesai tadi dia. Padahal masih ada pertanyaan. Taib, nah, kita minta pada yang lainnya. Baik, kita kesempatan kita berikan kesempatan untuk penelpon yang lainnya di belakang Abu Salma dari Sambas, atau barangkali Abu Salma akan terhubung kembali. Kita juga persilahkan di layanan lain telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Naam, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dari Solo napaknya, Umar Abdillah. Baik, silakan Ustaz. Ya, naam, tafadhali ya Umar Abdillah. Ya, halo. Ya, ya Ustaz. Naam, iqra'i, baca. Fil ayatil karimati nusarti. Mohon maaf, mungkin mohon maaf, kami saya putus terlebih dahulu. Mohon maaf, Mas, dikecilkan terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya sehingga tidak mengganggu konsentrasi maupun kita menyimak dari suara layanan telepon. Silakan dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya umum. Yes. Nah. Sebentar. Silakan. Ya. Ya. Fil ayatil karimati fil syarti. Terus? Tansuru. Tansuru. Wajawatu yansur. Yansur. Taib as-su'al tadi sudah dijelaskan. Fil ayatil, nah itu sebagai khabar muqaddam, syibul jumlah jar majrur, al karimatun na'at bagi al ayah, fi'lunya sebagai mubtada muakhar, ya kan? Alhamdulillah. Iya. Iya, syartinya mudhaf ilaih. Sekarang saya tanya, tansuru ini sebagai apa kedudukan dia ini? Itu dalam kurung itu. Fi'il tansuru sebagai apa di sini? Nah, ini mungkin agak sulit ya. Fi'lu syarti, tansuru, dalam kurung tansuru, sebagai apa kedudukan itu? Ini lagi-lagi, namanya lil hikayah ini, menceritakan. Iya, maka dikasih dalam kurung. Iya. Nah, posisi kata tansuru itu adalah sebagai badal. Fi'lu syarti, Ustaz. Iya, dia sebagai badal, kedudukan dalam kalimat itu, tansuru itu sebagai badal, pengganti, balut pengganti daripada kata fi'lu syarti. Iya, makanya bahasa kita pakai yaitu bahasa kita. Nah, biasa terjemah begitu. Jadi dalam ayat yang mulai ini terdapat fi'il syarat yaitu tansuru. Jadi tansuru itu sebagai badal, namanya badal mutabik. Ya, ya mungkin belum pernah disinggung ya. Demikian juga wajawabuhu ini ataf kepada fi'il syarti. Iya, yansur itu sebagai badal daripada jawabu. Ya. Namanya badal mutabik. Atau badal kul min kul. Baik. Terus lanjutkan. Wajawabu yang sur. Iya. Lanjutkan. Wal fi'lu. Wal fi'lu. Insabit ma'tufun ala yang sur. Yang sur. Saya tanya, ini jumlah atau bukan? Jumlah. Ai jumlah. Hah? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Al-fi'lu. Al-fi'lu. Iya. Al-fi'lu. Terus mana khabarnya? Ma'tufun. Ma'tufun. Jadi kalau yuthabbit sebagai apa itu? Nah, ini juga sebagai badal ya. Badal bagi kata al-fi'lu untuk menerangkan, menjelaskan maksud al-fi'lu. Nah, fi'il yaitu yuthabbit. Jadi fi'il apa? Fi'il yaitu yuthabbit. Ma'tufun itu khabarnya. Ada yansur. Terus iqra'i. Arju. Nah, arju antakunu qad fahimtum. Baik. Ai jumlah arju antakunu qad fahimtum. Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah, mana mubtada'nya? Arju fi'liyah. Arju jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah ya. Karena tidak ada mubtada' di situ. Arju itu adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa ini? Mudhari. Madinya apa? Ma madi? Roja. Roja yarju. Roja Yarju, iya. Ini fi, nama fiilnya fiil apa ini? Apakah fiil saya atau fiil mu'tal? Fiil fiil roja itu arju wasfal. Roja yarju, fiil apa? Was. Fiil sahih atau fiil mu'tal? Mu'tal, Ustaz. Mu'tal. Apa arti fiil mu'tal? Ada huruf ilatnya. Iya, fiil yang terdapat dalamnya huruf ilat. Huruf ilatnya di mana? Apakah di fa fiil atau in fiil atau lam fiil? Roja. Nah. Tengah-tengah fat alif roja. Di tengah-tengah atau di akhir? Di akhir. Roja yarju. Di akhir itu terdapat di lam fiil namanya. Di lam fi'il kena pakai istilah apa wazan fa'ala. Fa'ala di akhir al huruf alif sa maka lam fi'il. Baik, namanya fi'il apa namanya kalau huruf ilatnya di akhir? Fi'il ajwaf itu tengah-tengah. Ajwaf tengah-tengah. Kalau di awal fi'il misal, kalau di akhir? Fi'il mahmus. Fi'il mahmus itu bukan fi'il mu'tal, itu fi'il sahih. Lupa. Itu fi'il naqis. Naqis. Iya, ingat aja. Jadi ati naqis kan kurang kan? Kurang. Naqis itu kan kurang, nuqsan. Naqasayan kusukun kurang. Fi'il naqis. Jadi seolah-olah fi'il itu kurang. Kenapa diakhiri oleh huruf ilat? Iya, karena huruf ilat itu huruf penyakit. Jadi seolah-olah fi'il itu apa? Kurang ya, kena di akhirnya huruf alif atau huruf ilat. Ingat aja kata naqis itu kurang. Iya. Jadi arju an takunu mana fa'il arju? Lumen usatir takdiruhu ana. Taib an takunu ini sebagai apa di sini nih? Namanya apa nih? Masdar apa namanya? Mu'awal. Mu'awal an dan fi'il. Arju an takunu ay. Kalau dikembali pada masdar bagaimana? Arju an takunu. Arju. Kalau dikembalikan kepada masdar an takunu. Ini kan an ini apa? Masdariyah kan? Nah, an itu masdariyah. Harfu nasbin wa masdariyin. Maksudnya bisa di dikembalikan pada masdar dengan fiilnya. Apa bentuknya? Ini aja, kana yakun masdarnya apa? Masdar mu'aral, Ustaz. Enggak, kalau masdar sarihnya apa? Kana yakunu. Kana. Itu kana fiil. Yakunu fiil mudhari. Masdarnya? Kaunan. Kana yakunu kau. Kaunan. Kaunan. Iya, kana yakunu kaun. Kaf waunun itu masdarnya. Jadi kalau kembali kepada masdar, arju an takunu ai arju kaunakum. Oh, kaunakum. Iya, jadinya kaunakum. Kumnya apa? Kum itu takunu antum, so? Takunu kan antum itu. Waw itu waw jama'ah bimakna antum. Antum. Dari mana tahu antum? Karena di awal oleh ta. Betul. Naam, Ustaz. Iya. Kalau dia ya yakunu berarti hum, waw itu mana hum. Tapi karena dia awal ta, takunu berarti waw itu bermakna antum. Waw itu dhamir ya. Bukan huruf, itu dhamir. Jadi kalau dikembali pada masdar, bentuknya apa? Arju kaunakum. Nah, arju kaunakum. Arju kaunakum. Nah, bagaimana harakat nunnya? Fathah kauna. Kenapa? Karena dia maf'ul arju. Paham ini? Maf'ul ya. Ya, iya. Fahim. Nah, umpamanya arju antanjahu. Contoh lain. Arju antanjahu. Apa artinya? aku. Saya berharap kalian berhasil. Berhasil. Nah, antan jahu itu masdar muawwal. Maksudnya apa? An dan fi'il bisa ditakwilkan atau ditafsirkan kepada masdar. Apa masdarnya? Najahakum. Najahakum. Iya. Najaha. Kenapa dibariskan harakat hanya fathah? Karena najah itu sebagai maf'ul daripada arju. Arju najahakum. Arju antan jahu ay arju najahakum. Nah, demikian. Maka antakun masdar muawwal sebagai apa? Maf'ul bih daripada arju. Baik, selanjutnya waw ini sebagai apa nih? Waw jamaah, Ustaz. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Yakin? Ya, fa'il. Fa'il, Ustaz. Fa'il. Kana yakunu apa itu? Kana, ada kana yakunu. Karena yakunu fi'il apa namanya? Maf'ul maf'ulun bih. Enggak, bukan karena yakunu fi'il apa namanya? Lupa lagi ya. Fi'il. Fi'il nasikh. Fi'il naqis. Iya, fi'il madhi naqis. Dia butuh apa? Karena butuh isim, bukan butuh khabar. Karena kan butuh isim, butuh khabar kan? Iya, Ustaz. Lupa lagi ya. Kana itu tarfa'ul apa? Kana yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Oh, iya kan? Kana itu fi'il apa? Fi'lun naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Dia butuh isim, butuh khabar. Maka dikatakan fi'il naqis. Naqis itu kurang. Artinya apa? Enggak cukup dengan marfu aja. Dia butuh mansub. Maka dikatakan yang marfu dikatakan isimnya. Yang mansub dikatakan khabarnya. Ya, itu kana naqis. Ini termasuk apa? Minan nawasikh. Termasuk minal af'al nawasikha. Fi'il-fi'il yang menasahkan. Arti menasahkan, membatalkan. Maksud membatalkan apa? Membatalkan hukum mubtada dan khabar. Yang tadinya mubtada, ketika masuk kana menjadi isim kana, bukan mubtada lagi. Khabar mubtada berubah menjadi khabar kana. Dan hukum berbeda. Yaitu mansub, khabar kana mansub. Nah, itu dikatakan fi'il nasikh, membatalkan. Jadi waw itu apa? Dhamir, waw jama' itu isim kana fi mahallir rafa. Jangan lupa itu. Jadi kana walaupun fi'il mudhari itu beramal seperti amal fi'il madinya, sama saja. Kana yakunu, bahkan masdarnya pun beramal. Nah, baik, mana is mana khabar takunu? Fahimtum. Iya, fahimtum itu khabarnya. Qad itu litahqiq itu, menguatkan. Iya, fahimtum itu khabar. Bentuk apa khabarnya? Jumlah fi'liyah. Nah, bentuk jumlah fi'liyah. Itulah tadi yang saya katakan bahwa khabar mubtada ada yang mufrad, ada yang jumlah. Baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, di sini apa? Jumlah fi'liyah fahimtum. Cuma di sini sudah menjadi khabar yakunu, tidak lagi khabar mubtada karena sudah dimasuk apa? Apa? Kana yakunu takun. Asalnya apa? Wa itu makna antum. Asal apa? Antum qad fahimtum. Itu asal kalimat. Antum qad fahimtum. Antum mubtada, fahimtum khabar mubtada dalam bentuk jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Fahimatu fi'il madhi, tumnya fa'il. Nah, itu asal kalimat. Antum fahimtum. Ketika masuk kana, baik kana atau yakun fil mudhari, jadi apa? Takunu. Nah, takunu. Takunu. Iya, takunu fahimtum. Itu. Takunu. Takunu. Nah, atau kuntum fahimtum. Itu asal. Maka jadi tumnya dia apa? Isim kana. Di sini wawnya kena fil mudhari menjadi waw, takunu. Nah, di sini fiilnya mansub. Kena masuk? Kena masuk an. Apa tanda nasabnya? Takun itu fil mudhari mansub bi an. Ma alat nasbih? Mubdallah. Apa tanda nasabnya? An fa hadfun nun. Hadfun nun. Kenapa? Karena dia termasuk fi'il apa ini? Karena Termasuk fi'il apa? Fi'an. Hah? Apa istilah fi'il ini? Mansub. Bukan, fi'il yang di, fi'il mudhari yang diakhiri oleh waw jama'ah atau ya mukhatabah atau alif isnain. Ini kan fi'il mudhari sudah dimasuki oleh apa? Diakhiri oleh waw dan nun kan, cuma nunnya dibuang, asal takununa. Nah, ini mansub wa alatun nasbi hadfun nun. Ini termasuk fi'il apanya? Li'annahu minal af'al fi'il khamsah. Iya, minal af'alil khamsah. Itu diingat tuh, af'al khamsah adalah fi'il yang lima, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif isnain atau waw jama'ah atau ya mukhatabah. Nah, di sini waw jama'ah. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum jazakumullah khair. Ummu Abdillah yang telah terhubung dari Solo. Wa barakallahu fik atas kebersamaannya di malam hari ini. Berikutnya kita masih mempersilakan para pendengar maupun pemirsa untuk berinteraksi bersama Ustadz di program bimbingan bahasa Arab di malam hari ini. Dan juga akan ditanya beberapa pertanyaan berkenaan dengan pelajaran kita serta membaca nas yang ada pada kesempatan malam ini. Silakan di layanan-layanan telepon kita coba angkat kembali. Halo. Ya, nah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Sudah ada yang terhubung. Baik, kami juga memberikan informasi bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan melalui layanan pesan singkat. Dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba angkat dan sapa penelpon dari para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abu Badar dari Jakarta. Nah, dari Jakarta, Abu Badar. Silakan, Pak. Ahlan wa sahlan. Ya, ahlan biki Ustaz. Naam, tafadhal ya akhil karim. Iqra. Ma'akal kitab. Atastati'u nama kitab. Baik. Atastati'u an tazkura ayatan ukhra tahwi in ya yasiru. Naam, taib. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah ahsant. A itu A apa itu? Hamzah itu. A harfun istifham. Naam, harfun istifham. Ahsan. Taib, tastati'u. Itu fi'il apa ini? Fi'alun madin. Fi'alun mudari. Fi'alun mudari. Taib, aina fa'il? Fa'il, yakni tak. Ya domiru anta. Mustatir, ya. Domir mustatir. Takdiruhu anta. Bukan ta di awal, ya. Naam. Ta awal itu bukan isim. Itu huruf. Namanya harfun mudara'ah. Iya. Sebagai tanda bahwa fa'ilnya dhamirnya anta. Taib, tastati'. Ada, apakah fi'il ini fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi. Muta'addi. Apa arti fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan objek. Objek, iya. Taib, mana objeknya, maf'ul bihnya? Maf'ulnya antazkura ayatan. Jayid. Antadzkura ayatan. Sampai situ saja. Kalau ukhra itu sebagai keterangan dalam bentuk na'at, ya. Jadi yang asas itu adalah fi'il fa'il maf'ul bih. Kebetulan fi'ilnya ada maf'ul bih, maka digabung. Nah, itu maf'ulnya. Namanya masdar mu'awwal. Nah. Masdar mu'awwal an dan fi'il. Antadzkura. Mana fa'il tadzkur ini? Fa'il tadzkura. Domir anta. Ya, berarti apa? Domir mustatir. Domir mustatir takdir. Takdiru anta yang ada dalam kata fi'il. Ayatan jadi apa? Ayatan jadi maf'ulun. Maf'ul bih. Nah, coba kembalikan kepada masdar sharih. Jadi kalau kita bikin uslub ini, bisa pakai masdar muawwal seperti ini, bisa juga pakai masdar sharih. Masdar yang nyata masdarnya. Atas tati'u zikroka ayatan ukhra. Naam. Atastati'u dhikra ayatin. Ya, enggak pakai a, enggak pakai kaf. Oh. Enggak perlu pakai kaf karena sudah maklum tastati anta. Atastati'u dzikra ayatin. Kenapa ayatin dibaca? Karena sudah jadi mudhaf ilaih. Iya, kan dzikranya mudhaf kan? Maf'ul bih. Mudhaf ayatin mudhaf ilaih. Nah, ukhra sebagai na'at pada ayat, cuma i'rabnya beda. Nah, kalau tadi apa? Antadzkura ayatan ukhra. Ukhra ini na'at, na'atnya mansub. Tapi kalau di apa kembali dikembali pada masalah sari dzikra ayatin ukhra, ukhranya apa? Majrur. Majrur. Ya, cuma secara zahir tidak ada perbedaan. Kenapa enggak ada perbedaannya? Karena diakhiri dengan alif. Alif. Kurang. Alif. Nah, di akhir alif ini isim maksur. Ya. Nah, tidak bisa dibedakan, cuma dibedakan ketika dalam uslub itu bisa dibedakan bahwa ini marfu atau majrur atau mansub. Ya. Taib tahwi, mana fa'il tahwi? Tahwi domir anta, Ustaz. Domir anta. Afwan, tahwi. Bagaimana terjemahannya kalau anta? La, domir hiya. Domir hiya, perhatikan betul, mirip dengan tastati juga kan di awal dengan ta. Nah, ini harus ketahui. Jadi situ hiya, hiya kembali ke mana? Hiya kembali ke ayah. Ayah, sahih. Kalau kembali kepada ayah, berarti tahwi ini na'at yang kedua. Kena ukhra itu kata sifat. Kata sifat tidak bisa disifati. Iya, jangan dikatakan ukhra ini na'at apa? Tahwi na'at bagi ukhra, tidak. Tahwi itu na'at daripada kata ayah. Jadi kalau dia na'at dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ini kebetulan jumlah fi'liyah, itu pertama man'unnya nakirah. Ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, mana nakirah ini? Ayah kan nakirah kan? Nah. Yang kedua, harus ada dhamir pada na'at yang jumlah kembali pada man'ud. Tadi sudah kita ketahui kan, dhamirnya hiya kan? Nah. Sekaligus sebagai fa'il tahwi. Kembali ke mana? Kembali pada ukhra atau kembali pada ayat? Ayat. Ayat, maka dia sebagai na'at bagi ayat, bukan na'at bagi ukhra. Nah, itulah cirinya. Kalau gitu ukhra itu na'at yang pertama dalam bentuk apa? Isim. Isim. Sementara tahwi na'at yang kedua bagi ayat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ta'in sebagai apa sini? Dalam kurung itu. In kedudukan dalam sebagai apa? Tahwi'in, ya kan? Nah, badal mungkin. Enggak. Dia sebagai maf'ul bih kepada, ya kan, tahwi mencakup in. Oh, nah. Jadi ayat ayat itu mencakup in. Jadi in itu sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul, tapi lil hikayah. I'rabnya lil hikayah, menceritakan. Ini kan menceritakan kata in. Naam. Posisi sebagai maf'ul bih, objek di situ. Ya yasiru itu munada. Baik, tafadhal iqra. Naam. Yasirun. Sudah selesai. Ya yasiru. Enggak boleh bertanwin kan yasiru? Mabni itu. Naam. Oh, ya yasiru. Wahai yasir. Yasir itu nama orang. Ya. Naam. Yasiru. Yasirun. Yasiru. Oh, iya. Yasirun, ya. Kalau itu yasirun dibaca, ya. Qala. Yasirun qala. Yasir berkata. Yasirun. Naam bi'aunillahi. Baik, yakfi. Naam bi'aunillahi. Saya tanya, ini jumlah atau bukan jumlah? Bukan, Ustaz. Bukan. Naam. Kalau bukan jumlah berarti enggak sempurna. Naam. Naam. Apa arti naam? Naam. Naam. Coba terjemahkan. Naam bi'aunillah. Iya. Yeah, yeah. Iya. Terus? Bi'aunillahi dengan izin Allah. Amun. Dengan pertolongan, pertolongan Allah. Allah. Sempurna enggak? Iya, dengan pertolongan Allah. Sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Kenapa enggak sempurna? Kalau enggak sempurna, berarti enggak bisa dipahami. Itu enggak sempurna. Dengan pertolongan Allah. Saya katakan, na'am, na'am bi'aunillah. Iya, iya, dengan pertolongan Allah. Iya, dengan pertolongan Allah. Iya, dengan pertolongan Allah. Itu sudah titik di situ. Kalau qala itu lain lagi kalimat itu. Iya. Bi'aunillahi. Mungkin ada fi'il yang mahdhuf, Ustaz. Nah, itu dia. Ini kalimat sempurna. Ini kan bentuk jawaban. Iya. Terkadang jawaban ada jawaban yang sempurna, ada jawab singkat. Contoh, Mas Muka. Ajib. Tolong jawab, Mas Muka? Hamid. Hamid, iya kan? Kata hamil itu kalimat atau bukan? Kalimat. Kalimat. Iya, kalimat apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Ismi. Nah, ismi hamid, dibuang kata isminya. Kenapa dibuang? Karena dia sudah maklum. Kenapa maklum? Disebutkan di awal pertanyaan, masmuka. Tentu jawabnya ismi hamid. Itu jawab sempurna. Jawab singkatnya masmuka hamid. Ya, kedua-duanya benar. Justru yang kedua itu lebih baik. Ya, lebih lebih bahasanya lebih apa? Ya, kalau kaji sastra itu lebih bagus sastranya. Ya, makin singkat makin bagus. Ya. Tentu enggak sembarang buang. Buang itu kalau dia maklum, kalau enggak maklum enggak boleh dibuang. Arti maklum itu sudah diketahui. Kalau enggak diketahui enggak bisa dibuang, nanti enggak bisa dipahami maknanya. Nah, ini kira-kira bisa dipahami maknanya enggak nih? Bisa dipahami maknanya? Dipahami. Naam. Coba kira-kira takdirnya apa ini kalimat ini? Saya tanya, kal na'am bi'aunillah ini jumlah apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Naam, jumlah fi'liyah. Dari mana itu jumlah fi'liyah? Karena fi'ilnya mahdhuf, Ustaz. Takdirnya apa? Takdirnya bi'aunillahi. Afwan bi'aunillahi. Belum tahu, Ustaz. Belum tahu. Naam ini jawaban atau bukan? Jawaban. Jawaban, lihat soalnya. Oh, berkaitan dengan soal kan? Apa pertanyaannya? Istata'tu bi'aunillahi. Atas tati'u kan itu soalnya kan? Naam. Berarti jawabannya apa? Istata'tu bi'aunillah. Ini fi'il mudhari, fi'il mudhari. Astati'u bi'aunillah. Naam, astati'u bi'aunillah. Naam. Jadi fi'ilnya itu yang dibuang, astati'u. Jadi lihat, ini jawaban berarti pertanyaan, lihat pertanyaannya. Atastati' antadhkura ayatan ukhra tahwi in ya yasir? Naam, astati'u. Bi'aunillah. Iya. Astati'u, kalau mau panjang lagi, astati'u an adhkura ayatan ukhra tahwi in bi'aunillah. Nya perhatikan begitu panjang yang dibuang kan? Naam. Nah, mana yang panjang? Astati'u an adhkura ayatan ukhra tahwi in. Nah, kan panjang kan? Naam. Disingkat dibuang itu, mana lebih bagus bahasanya? Yang singkat atau dijawab sempurna? Naam, bi'aunillah. Singkat itu lebih bagus. Iya. Singkat tapi apa? Ibaratkan singkat padat namanya. Jadi enggak disebutkan lagi kenapa, sudah maklum di pertanyaannya. Naam bi'aunillah. Asal naam astati' an adhkura ayatan ukhra tahwi in bi'aunillah. Jadi jumlah fi'liyah. Sudah paham nih ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, lanjutkan. Qala ta'ala wa in ta'udu na'ud. Wa in ta'udu na'ud. Nah, mustamir. Saya tidak kena itu terkait dengan syartian, nanti akan ada kaidah selanjutnya. Al mudarrisu. Ahsanta. Naam, ahsanta. Iya. Yumkinuka an tadhkura ayatan ukhra ya Nu'manu. Iya. Saya tanya adalah ayumkinuka an tadhkura, jumlah apa ini? Ayumkinuka, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. A itu A apa? A-nya istifham. Istifham. Taib, yumkinuka an tadhkura. Mana masdar muawwal di sini? An tadhkura. An tadhkura. Iya, sebagai apa di sini? Sebagai fa'il. Ahsanta, Masya Allah. Sebagai fa'il. Kalau tadi sebagai maf'ul ya, sekarang sebagai fa'il. Iya. Kalau gitu coba dikembali kepada masdar. Bagaimana? Ayumkinuka ayumkinuka zikru ayumkinuka zikru ayatin ukhra. Sahih, betul sekali. Jadi kalau kembali basdar, zikru dibaca pakai dhammah marfu, yeah. Kena fa'il yumkinu, fa'il yumkinu, bukan maf'ul bih. Jadi ayumkinuka zikru ayatin, kalau ayatin tetap mudhaf ilaih, ukhra na'at ya Nu'manu. Nah, di sini harus kita ketahui kenapa sebagai fa'il, karena yumkin butuh fa'il, setelah fi'il mesti fa'il. Kalau kaf tidak mungkin fa'il, kaf itu sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih dulu kan. Ya, kena fa'ilnya dalam bentuk isim zahir, yaitu masdar muawwal. Ahsanta barakallahu fiki ya akhil karim. Wa fiki barakallahu. Ustaz, ladayya su'al. Baik, tafadhal. كيف نو حينما حينما نعرب يعني هكذا الطالب الذي خرج من الفصل الآن محمود نعم كيف يعني نعرب الذي خرج من الفصل الآن إعرابنا يا إعراب إعراب الطالب الذي صح الطالب الطالب طيب الطالب تو إعرابنا apa مبتدأ مرفوع ومرفوع في الضمة الظاهرة في آخره أتى إعراب مختصر الطالب مبتدأ مرفوع بالضمة الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع إن نأتن أو في محل رفع إن نأتن إيه في محل رفع نعم kenapa في محل رفع كنا اسم موصول مبني pokoknya setiap isim yang mabni i'rab i'rabnya adalah mahal. Iya. Apa isim mausul atau isim isyarat. Kemudian jumlah allati ba'da hasilatul musul. Mana jumlahnya? Kharaja. Kharaja min al-fasl al-ana. Itu kan jumlah fi'liyah sahih? Naam. Nah, wa jumlatu fi'il wa fa'il fi silatul musul bukan fi mahali nasab. Karena silatul musul itu tidak bukan ma, bukan marfu, bukan mansub, bukan majrur. Jadi nah. Tidak ada i'rab ya, Ustaz. Apa? Jadi tidak ada iya, lahmalul irab, silatul mausul. Iya. Silatul mausul. Naam. Al-ana dzaraf. Mahmudun khabar mubtada marfu bi dhammah. Oh, naam. Hasan. Kemudian untuk aidon ya. Ustaz sebagai apa itu? Aidon. Aidon maf'ul mutlak. Iya. Oh, naam. Maf'ul mutlak. Nah, ini kalau memang ada kata-kata yang semacam ini, yaitu kan sudah masuk pembahasan atau modu-modu yang apa? Yang termasuk berat lah bagi pemula ya. Nah, tapi kalau antum sudah pernah belajar nahwu, saya unjuk antum, coba antum beli kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal lil I'rab. Al-Mu'jam Al-Mufaddal. Al-Mufassal. Al-Mu'jam Al-Mufassal lil I'rab. Mufaddal ya. Al-Mufassal, mufassal. Sad, sad bukan dot. Sa. Sad ya. Al-Mu'jam Al-Mufassal lil I'rab. Al-Mufassal ya. Iya, lil I'rab. Itu cuma satu jilid. Iya. Itu kitab Masya Allah, kitab mumtaz, mumtaz jiddan ini. Nah, itu di i'rab apa huruf apa yang semacam tadi itu ada i'rabnya disebutkan situ. Iya. Baik. Naam, syukran lagi. Afwan, barakallahu fiik. Barakallahu wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang telah terhubung bersama kami ya. Al-Akh Badr tadi. Naam, Badr. Dari Jakarta, barakallahu fiik. Dan nah berikutnya barangkali satu penelpon kembali di malam hari ini untuk berinteraksi bersama kami di kesempatan pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga bersama Ustaz Masud Mahmud LC Hafizahullah. Kita persilahkan. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Abu Najwa di Magelang. Di Magelang, Abu Najwa. Ya. Nah, barakallah. Ahlan wa sahlan ya, Abu Najwa. أهلاً بك. تفضل. معك الكتاب؟ لا. طيب ممكن تشوف أو تنظر شاشة التلفاز. نعم. نعم. طيب اقرأ. النؤمن. نعم النؤمن. النؤمن قال. نعم. نعم بعون الله. بعون الله. Nah ini juga apa? Na'am bi'aunillah ini juga jawaban kalimat sempurna jumlatun mufida. Nah cuma di situ ada yang dibuang. Kira-kira apa takdirnya yang dibuang sih? Ni'am bainan na'am dengan bi'aunillah. Takdirnya apa? Yumkinu. Coba sebutkan secara sempurna. Kalau tadi coba kita kembali review ke belakang lagi. Atastati an tadhkura ayatan ukhra tahwi in ya yasir. Na'am bi'aunillah. Takdirnya apa? Na'am astati'u. Kan saya kan? Ya. Astati'u an adhkura ayatan ukhra tahwi in. Nah sekarang ini. Ayumkinuka ahsanta. Ayumkinuka an tadhkura ayatan ukhra ya nu'manu. Na'am bi'aunillah. Nah coba sebutkan, jelaskan takdirnya di situ. Antara na'am dengan bi'aunillah. Arti kata coba jawab dengan jawaban sempurna. Ini kan jawaban yang apa tidak panjang ya, jawaban singkat. Tapi bukan singkat betul. Kalau singkat betul, na'am saja. Na'am, selesai, itu singkat. Nah. Ini na'am bi'aunillah, ada tanda bi'aunillah itu doa itu. Iya. Nah, kira-kira takdirnya apa antara na'am dengan bi'aunillah? Untuk mengetahui, lihat pertanyaannya. Ayumkinuka an tadhkura ayatan ukhra ya Nu'manu? Umkinu. Nah, salah, bukan umkinu, kan fa'il tadi adalah an tadhkura, itu fa'ilnya. Masa awal itu fa'il. Iya. Karena fa'il di sini bukan anta. Kaf itu maf'ul bi. Kaf itu maf'ul bi, bukan anta. Kalau anta tumkinu, itu anta. Ini yumkinuka, kaf itu sebagai maf'ul bih. Fa'ilnya anta dhukura, itu fa'ilnya. Maka itu tidak diubah. Fi'il enggak diubah, tidak bisa menjadi tumkin. Karena fa'ilnya anta dhukura. Adhkuru. Nah, coba dari awal. Na'am. Na'am. Yum. Adhkiru. Bukan yum, yumnya. Yum. Yumkinu artikan perasan bagus. Ayumkinuka an tadhkura ayatan ukhra. Ya. Dapatkah kamu menyebutkan? Itu kan dapatkah kamu menyebutkan? Atau bisakah kamu menyebutkan? Dapatkah kamu menyebutkan ayat yang lain, wahai Nu'man? Iya, saya dapat menyebutkan ayat yang lain. Ya. Nah, kira-kira bagaimana takdirnya? Na'am. Na'am yumkinu kafnya kenapa tidak di ini diganti? Akan belum bisa. Oh iya ya, sebentar. Ana tulis ya. Iya, biar antum jelas, ya. Jadi atas tati an tadhkura atas tati'u an tadhkura ayatan, baik, ayatan ukhra. Sampai sini saja. Nah, ini fa'il anta. Ini fa'ilnya apa? Tandanya ta, berarti anta fa'il dhamir mustatir, takdir anta. Itu fa'ilnya. Iya. Maka jawabnya apa? Ini istifham ya. Atas tati. Istifham ini istifham. Na'am. Astati. Astati'u. Astati'u. Nah ini maka berubah dia kena fa'il anta. Adhkura ini sebagai maf'ul bi. Masalah awal memang maf'ul. Astati'an tentu tadhkura ini menjadi apa? Adhkura. Ini ayatan ukhra. Ya. Nah sekarang ini yang kita ini ayumkinuka. Ayum kinuka. Yumkinuka. Ya, ayum kinuka an ana ba? Tadhkura. An tadhkura ayatan kan? Ukhra. Ayat ukhra. Nah, sekarang mana fa'il yumkinuka? Ini an tadhkura ini fa'il. Beda nih. Kaf ini sebagai apa? Maf'ul bih. Kaf ini sebagai maf'ul, bukan fa'il ya. Kalau fa'il itu, kalau fa'il apa? Tumkin. Nah, itu fa'il anta, mudhammi musatir. Nah, kena fa'ilnya anta, ini fa'ilnya. Maka ketika jawabannya, ini fi'il tidak diubah. Tidak diubah fi'ilnya. Na'am. Yum. Yumkinu. Yum. Kinu. Yumkinu apa? Yumkinuni. Nah, ini. Kafnya menjadi apa? Saya lah. Yumkinu ni. Apa terjemah bebasnya? Saya dapat. Gitu. Asal apa? Yumkinu ni. Memungkinkan saya. Gitu. Yumkinu ni. Yumkinu ni. Nun itu wiqaya. An? Azkura. Ya, di sini baru berubah dia. An azkura. Ayatan ukhra. Ya. Nah, kata inilah yang dibuang. Tinggal apa? Na'am dengan tambahan doa bi'aunillah. Bi'aunillahi. Ini dibuang nih. Artinya maksud dibuang adalah tidak disebutkan dalam kalimat jawabannya. Kenapa? Karena sudah maklum pertanyaannya. Jadi tidak disebut itu lebih apa? Lebih bagus bahasanya. Ya. Kalau begini kan jawaban panjang. Na'am, yumkinuni an adzkura bi'aunillah. Itu jawabannya benar dan tidak salah. Nah, tapi disingkat lagi, na'am bi'aunillah. Ya. Terus qala ta'ala. Qala ta'ala. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Akun minal khasirin. Yang saya tanya di sini cuma akun minal khasirin ajalah. Ya, saya tidak menjelaskan di sini tentang syartiyah ya. Yang saya tanya adalah kana yakunu. Ini kana yakunu. Kana yakunu. Mana isim kana di sini? Isim akunu. Khasirin. Isimnya. Oh, isimnya ana. Ah, betul. Dhamir mustatir takdiru ana kan? Iya. Aku. Nah, akun. Ati akun. Saya kan? Aku. Saya, iya. Iya. Dan surah Maryam itu ketika Maryam mengatakan walam aku baghiya. Walam aku baghiya. Saya bukan seorang pezina. Jadi aku itu berasal bahasa Arab itu aku. Aku. Daripada kana yakunu, aku. Nunnya dibuang asal akun. Iya, itu boleh takhfifan. Di surah Maryam itu nunnya dibuang. Jadi walam aku. Aku bahasa kita kan aku. Di sini akun nunnya ada. Tidak dibuang. Walam akun minal khasir. Mana khabarnya? Karena minal khasirin dalam itu apa? Syibul jumlah jar majrur. Iya. Ta ahsan tabarakallah fik. Fikum barakallah. Jazakumullah. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Telah terhubung bersama kami di malam hari ini dari Magelang. Barakallah fik. Jazakumullah khair. Dan insyaallah minggu depan kita lanjutkan di halaman 120 ya. Baik, Ustaz, insyaallah. Tetap kita senantiasa kita ulang ini materi-materi kaidah yang lalu agar tidak lupa. Baik, dan sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Kita akan bacakan. Nah, pertanyaan pesan singkat mengatakan, Ustaz, mohon bisa dijelaskan bagaimana cara membuat sifat musyabbahah bismil fa'il dan adakah wazan-wazan khusus dalam membuatnya? Nah. Isim musyabbahah bismil fa'il. Iya, itu ada wazan. Ini kan butuh, enggak mungkin bisa diterangkan sekarang. Iya, kalau yang bertanya coba minimal coba antum merujuk kepada kitab Silsilah Al-Arabiyah yang digunakan di Libya. Bagian kitab sarafnya yaitu jilid yang keempat. Ya, di situ ada bagian apa? Isim musyabbah. Iya. Isim fa'il, kemudian sifatul musyabbahah, bismil fa'il. Di situ ada sub pembahasannya. Silakan rujuk di sana, ya. Jadi kalau dia fi'il apa? Fi'il tsulatsi, wazan isim fa'il adalah fa'il gitu. Nah, ketika wazannya bukan fa'il, nah itu menunjukkan bahwa dia bukan isim fa'il tapi sifatul musyabbah bismillah. Seperti karuma karim. Ya, umumnya wazan fa'ula yaf'ulu, karuma karim, kabura kabir, saghura saghir. Nah, bukan kabir, bukan saghir, tapi saghir, kabir. Nah, ini katakan sifat musyabbah bismil fa'il. Ya, cobalah rujuk di apa? Di kitab itu minimal untuk pemula. Nah, kalau mau luas lagi silakan rujuk kepada kitab Nahwu Ibnu Aqil. Iya. Baik. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan barangkali itu pertanyaan pesan singkat yang masuk di malam hari ini mohon disampaikan sebagai khitam atau istifadah menutup kajian kita hari ini. Baik, ya. Baik, jazakumullahu khairul jaza atas interaktif antum dalam kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dalam bentuk murajaah mudah-mudahan makin kuat ingatan kita tentang pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Dan sering saya ingatkan mengulang-ulang kembalilah pelajaran yang lalu supaya tidak lupa. Karena grammar nahwu ini mungkin bagian sebagai seorang mungkin bagian sebagian besar siswa atau yang mengkaji bahasa Arab itu dengan mudah untuk apa mudah lupa ya. Tapi kalau kita senantiasa murojaah, terlebih lagi dipraktekkan, ya baik praktek dengan bicara atau praktek yang semacam tadi, yaitu menjelaskan kaedah-kaedah atau melihat menilik kaedah-kaedah yang ada dalam nas, baik nas Al-Quran atau nas hadis atau nas kitab seperti ini, ya kita lihatlah nah, sebagai apa di situ. Ya. Dengan demikian, insyaAllah kaedah itu akan senantiasa kuat dalam ingatan. Taib wallahu alam, jazakumullahu khair jaza. Kita tutup kajian ini dengan doa subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.